Lompat ke kanan, putar badan ke kiri, lalu ke kanan, lompat lagi ke kiri, lompat ke kanan, injak bumi. Lompat ke kanan, putar badan ke kiri, lalu ke kanan, lompat lagi ke kiri, lompat ke kanan, injak bumi. Lompat ke kanan, putar badan ke kiri, lalu ke kanan, lompat lagi ke kiri, lompat ke kanan, putar badan ke kiri, lompat ke kanan, lompat lagi ke kiri, lompat ke kanan, putar badan ke kiri, lompat ke kanan, injak bumi. Yeah.